Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, dan saya yang rawuh wonten sematan dan menika, ingat sebisan monggo kula panjenengan tansah njaluken rasa syukur wonten ngarsatan Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring nikmat, rahmat saha hidayah. Sehingga wonten kesempatan dalam menika kita saged sareng-sareng ngaos mugi kanthi niat ikhlas kula panjenengan Allah tansah paring ridho nyadat sedamal kula panjenengan dados amal soleh ikan dipun tabi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mugi katetono dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dateng para keluarga, para putra, para sahabat lan mugi-mugi kula panjenengan ansang syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kita hormati, menika dusun Donodeto, leres nggih? Kalian dusun Mancasan. Ngapunten niki sing pertama kali mriki. Niki tempat ati inggil, Mas. Nggih. Atas ten Jabal. Jabal niku gunung. Nggih, Bapak Ibu ingkang tansah kita hormati, insyaallah dalam menika kita sekedhik ngaturaken perkawis agami khususipun kaitanipun kalian masalah fikih ibadah. Biasanipun wonten ing kitab-kitab fikih niku pembahasanipun niku permasalahan salat. Biasanya pun sadaring pun permasalahan sholat niku ingkang dipun bahas masalah bersuci, ngeten. Masalah bersuci. Nggih. Sege sadaring pun kita bahas masalah bersuci, masalah sholat niki Bapak Ibu monggo kita istiaken amargi sholat menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam menika termasuk ciri-ciri nggih menika tiyang ingkang bertakwa, tiyang ingkang nggih menika kerja akan lan ngetegakkan sholat. Allah ngendika Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yuqimuna sholah tiang-tiang ingkang ngetegakkan sholat. Dados sholat mereka setengahipun perintahipun Allah ingkang perlu kita sadari mereka dados kewajiban kula panjenengan. Mboten wonten tawar menawar kula panjenengan wajib nggih mereka sholat. Mula saking pentingipun sholat kula panjenengan menawi gadah lare kalau kita punya anak menika umur 7 tahun menika Rasulullah SAW menika sampun dawuh muru auladakum bis shalah. perintahno anak-anakmu kuwi salat. Wa hum sab'u sinin. Nalika anak-anak kuwi mau umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asru sinin. Dan boleh kalian pukul, tentu mukul tenriki artosipun mukul kanthi pendidikan. Wa hum asru sinin nalikanipun anak menika umur 10 tahun. Nggih. Dados saking pentingipun masalah salat menika saking mulai anak-anak menika wau alit 7 tahun, 7 tahun ngantos 10 tahun niku sampun dipun perintahaken sebatas salat. Nggih. Lan salat niki Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah sesuk ingkang pertama kali ingkang badhe dipun hisab wonten ing dinten kiamat. Mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika mekaten, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali ingkang badhe dipun hisab wonten ing dinten kiamat niku masalah salatipun. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Menawa salate kuwi apik kabeh amal dianggap apik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Menawa salate kuwi elek kabeh amal dianggap elek. Dados ternyata barometer ukuranipun niku masalah salat. Kanthi menika monggo Bapak Ibu kita tansah memperbaiki kualitas salat kula panjenengan. Salat niku dipunusahakan salat sing khusyuk ngaten niku. Salat sing khusyuk. Dados sedinten niku ping 5. Nek riyin nalika peristiwa Isra lan Mi'raj niku salat niku mboten sedina ping 5, ning ping pinten? Ping 50. Kinten-kinten ibu-ibu, bapak-bapak nek sedina ping 50 kuat napa mboten? Mboten kuat, ngeta. Napa maneh kok ping 50? Ping 5 mawon kathah kaum muslimin ingkang do mboten salat. Wonten mboten sik mboten salat? Kene iki. Riyen niku ping 50. Ya, 50 kali masa Allah meduk ketemu kalian Nabi Musa. Nabi Musa menika matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah apa yang diperintahkan? Lajeng Rasulullah menika jawab, salat sedinten ping 50. Umatmu enggak akan kuat, katane. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun 50 nyuwun datang Allah keringanan dadi 45. Medak malih ketemu malih Nabi Musa, perintah apa? 5 nggih menika salat 45 kan. Umatmu gak akan kuat, minta keringanan lagi. Nyuwun malih keringanan. Dadi 50 45 dadi 40 ngantos ping 5 ya. Dan 5 ini Bapak Ibu nilainya sama dengan 50 kali masyaallah. Ya, dadi senajan ta kula panjenengan le salat sedina ping 5 ning kualitasipun ning bobotipun sami kalian tiyang ingkang ibadah sedina ping 50 masyaallah. Dadi Allah le paling anugerah dhateng umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kathah Bapak Ibu. Dengan amalan yang sedikit ning kula panjenengan saged mencapai amalan ingkang kathah. Dengan amalan ingkang menika tidak terlalu banyak tapi bisa melampaui nggih menika amalan-amalan ingkang kathah. Contoh sanes nggih menika kula panjenengan nalika pas Ramadan niku kula panjenengan ngibadah pas nggih menika Lailatul Qadar. Niku Allah ngendika Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Kata niku. Tiyang ingkang ngibadah wonten ing dalu niku nggih, Lailatul Qadri khairun niku luwih apik min alf syahr. Saking 1000 bulan. 1000 bulan niku pinten? 83 tahun lebih 4 bulan kan niku. Niki masyaallah Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Atas Allah menika leparing anugerah dateng kula panjenengan niku kathah. Nggih. Kula panjenengan maca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika man qara'al Qur'an, tiyang ingkang maca Al-Qur'an man qara'a harfan min kitabillah, ya ingkang maca setunggal huruf saking Al-Qur'an, falahul hasanah, yang menegawa angsal setunggal kesaenan. Fal hasanatu bi asri amsaniha, setunggal menika saged dipun lipataken Allah ngantos dumugi sedasa kali lipat, masyaallah. Atas nalika kula panjenengan maos alif lam mim, alif setunggal, lam setunggal, mim setunggal. Ya. Atas nalika kula panjenengan maos Al-Fatihah niku kanjaranipun kathah. Nggih. Kembali masalah salat. Atas masalah salat niki dulunya menika 50 kali, sak menika ping 5. Nggih. Atas mulai saking subuh, lajeng duhur, lajeng asar, lajeng maghrib, lajeng isya. Nggih niki. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wonten ing masalah salat niki dipun katosaken siji, nggih menika gerakanipun salat niku monggo kita pelajari. Rasulullah SAW menika ngendika, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salato sira kabeh kaya-kaya ndelok aku salat, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salato sira nalika sira ndelok aku salat. Dados salat niki perkara ingkang tauqifiyah, ya. Nek nalika Rasulullah SAW niku le takbir sejajar kalian bahu, kula panjenengan le takbir nggih sejajar kalian bahu, ngeten. Mboten oleh ndamel kreasi dhewe anggenipun takbir. Ya. Sing disebut nggih Allahu Akbar, caranipun rukuk, caranipun sujud, caranipun iktidal niki monggo kula panjenengan kita pelajari wonten ing lewat pengajian menika, kajian rutin masalah fikih ibadah menika, sehingga insyaallah kula panjenengan niku le salat niku kados dene Rasulullah SAW niku salat nggih niki. Sebab napa? Niki masalah tauqifah, salat niki mboten sakit kula panjenengan ndamel piyambak ngeten niku. Mula pedomanipun kaum muslimin niku kalih siji gimana kok Al-Qur'an nomor loro asun sunnah sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le memahami Al-Qur'an lan as-sunnah niki nderek pemahamanipun para sahabat ya. Sebab napa sahabat niku ingkang ngertos ayat menika turun peristiwa niki lan para sahabat niku mangertosi nggih menika praktekipun hadis wa Rasulullah pas niki leng praktekin niki. Para sahabat ini menika ingkang mangertos. Sehingga kula panjenengan menika memahami Al-Qur'an lan As-Sunnah nderek pemahamanipun para sahabat. Ngeten niku. Nggih, dados ingkang sepisan monggo saking mulai syarat, mulai saking rukun, nggih, lajeng mulai saking wajib-wajibipun salat niki monggo kita istiaken, nggih. Masalah rukun, ya, rukun sholat niki ingkang sering dipun lalekaken sebagian kaum muslimin niku masalah tumaknina. Ngaten ya. Napa Bapak Ibu? Tumaknina. Tumaknina niku dados rukun, dudu wajib, dudu sunah ning dados rukun. Rukun niku napa? Rukun niku sesuatu yang harus ada. Sholat niku nek rukune ora ana, ora dianggep sholat. Contoh rukun nggih menika Al-Fatihah, nggih. Mula Rasulullah SAW menika ngendika mengaten, nggih, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ora dianggep salat, salate ora sah kangge sinten? Tiyang ingkang mboten maca Al-Fatihah. Al-Fatihah niku dados rukun, nggih. Kula nek kula panjenengan salat piyambakan utawi kula panjenengan dadi imam, niku Al-Fatihah kudu diwa waca, harus dibaca. Sebab niki dadi rukun. Wonten kedadosan pas Idul Fitri, ya, pas Idul Fitri. Imame mbok pilih grogi napa pripun lali le maca Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Lajeng burinipun, wingkingipun, makmumipun otomatis ngetakan Subhanallah, ngeten niku. Nah niki sepaun, niki masalah rukun. Nek sik ditinggal ke sunah pun sholat, niki mboten dosa, sholatnya berarti tetap sah. Nek sik ditinggal wajibe sholat, niku saged diganti ngangge sujud sah sahwi ya. Kados sujud sahwi niku ibu-ibu, bapak-bapak lan adik-adik ingkang tansah kita hormati, sujud sahwi niku niku saged dipun lampahi sak derengipun salam utawi sak samenipun salam sujude kaping kalih ya, kaping kalih. Niku saged nggih nepi utawi lepanjen nalika kelebihan niku dipun ganti kanthi sujud sahwi ya iki. Kados misalipun apa? Saking kudune at-tahiyat awal. Niku tenipun at-tahiyat awal kok dilalai jumeneng berdiri tegak. Niku kula panjenengan menawi sampun berdiri tegak mboten sah kembali, mboten sah wangsul dipun terusaken mengke lajeng dipun ganti kanthi sujud sahwi. Nggih niki. Niku nek sik ditinggalke wajibe salat. Terus nek rukune salat niku mboten saged dipun ganti, kudu wonten. Nggih. Terus misalipun sak rakaat kok ora maca Al-Fatihah, sak rakaat niku mboten sah. Nggih, mboten sah. Saengga perlu dipun ulang meneh. Nggih niki. Nah, tumakninah niki termasuk rukun ternyata. Nggih. Tumakninah niki termasuk rukunipun salat, nggih. Mula nek salat niku mboten ampun cepet cepet tidak buru-buru, jangan terburu-buru. Monggo Bapak Ibu, as-shalatu mi'rajul mukmin. Jenenge salat niku tempat kula panjenengan naiknya seorang kepada Allah SWT, tempat kula panjenengan berdoa. Dados nek salat niku mula tingkatan ihsan niku anta butullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Niki nek kula panjenengan salat dipun hadiraken malah kula panjenengan anta butullaha, engkau beribadah kepada Allah, sirong ibadah marang Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, melihat kebesaranipun Allah, melihat sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala ya. Fa illam takun tarahu, menika lumayan mboten saged ngeten niku, mboten saged mirsani kebesaranipun Allah, fa innahu yaraka. Yakin menaik kula panjenengan dipun beresani Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, naik kula panjenengan saged menghadirkan niki wau, dua kemungkinan niki wau, seakan-akan kula panjenengan melihat sifat-sifatipun Allah. Nek mboten kula panjenengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kula panjenengan salate niku langkung langkung khusyuk. Nggih. Jangankan ke urusan ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah, kula panjenengan nyambut damel mawon, ngeta, ingkang kerja neng pabrik, ngeta, ing kerja neng kantor, ke ono mandore, karo ora ono mandore, banyak yang berbeda. Nek ono mandore, kita oleh sregep, ngeta niku. Sebab nopo, diawasi mandore, ngeta, diawasi mandor, mandore, diawasi karo pengawasi, karo pemimpine, karo atasane. Coba kalau tidak ada mandori, nggih, ora ana atasane. Niku kadang sok sak geleme dhewe. Ha niki. Ya, monggo kula panjenengan ketika salat hadirkan kula panjenengan manah kula panjenengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku. Lajeng ingkang perlu kula panjenengan katosaken ugi nalika salat, nggih, nalika kula panjenengan salat niku wau dipun katosaken manah kula panjenengan nderek salat, ngoten niku. Terkadang badane salat, gerakane gerakan salat, bacaane bacaan salat, ning terkadang atine sok ora melu salat. Nate napa dereng Bapak Ibu? Nate kerep napa mboten? Nggih. Atus nek salat niku dipunusahakan atine melu melu salat, ngene melu salat. Sebab niki Bapak Ibu sing penting, hatinya ikut salat, ngeta hatinya ikut salat. Mula sepatas kalau panjenengan manah niku nerek sholat niku siji dipun fahami maknani, ngerti niku dipun maknani, nggih menika dipun fahami maknani. Mulai saking kalau panjenengan Allahu Akbar, ngerti niku dipun benerakan lafadzipun Allahu Akbar, bar niku mboten panjang, ning pendek, mboten Allahu Akbar, ning Allahu Akbar pendek, ngerti niki. Lajeng napa? Kula panjenengan maos Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Misalipun ngaten niku, kula panjenengan nek ngerti maknane dipun resapi, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kados dene panjenengan nepihaken antaranipun wetan lan pukulan antara timur dan barat ngen. Niki nek kula panjenengan napa niku dipun hadiraken manah kula panjenengan ngeten niku Bapak Ibu insyaallah langkung khusyuk ya. Mula Syaikhul rahimahullah salah satunggalipun ulama ya. Niku wonten ing tafsir Al-Fatihah niku nyebataken ngeten. Sering memberikan nasihat. Ketika engkau membaca Maliki Yaumiddin ya, nalika kula panjenengan maos Maliki Yaumiddin hadirkan hatimu ya ta. Hadirkan hatimu seakan-akan engkau adalah ada di hari kiamat ngeten. Sebab napa artine Maliki Yaumiddin niku Allah ingkang nguasani dinten pembalasan hari kiamat ya. Kula panjenengan sesuk niku Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah nalika wonten ing padang mahsyar kula panjenengan kembalaken Allah Subhanahu wa taala. Mboten dikitan, mboten ngagem alas kaki ngeta dalam keadaan urotan, dalam keadaan telanjang mboten ngagem baju ngeta niku. Dipun kumpulaken. Lah sesuk niku ya matahari dipun celakaken. Akan didekatkan ya sehingga panasipun luar biasa. Lah sesuk niku wonten ternyata wonten sebagian hambanipun Allah, wonten 7 golongan ingkang angsal naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun ada 7 golongan. Yudilluhumullahu yauma la dilla illa diluhu. Ingkang Allah badhe paring naungan dateng 7 golongan menika wau nalika mboten wonten naungan kecuali naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Salah satunggalipun sinten menika? Nggih menika tiyang ingkang atinipun menika mu'allaqatun fil masajid. Tiyang ingkang kumandil-mandil atine dateng masjid. Nendi-nendi kelingan karo masjid ngoten niku. Makmur ke masjid, sholat masjid, masya Allah pengajian. Intinya apa? Terpaut dengan masjid ini. Engkeng rajin infak, ya. Rajulun setunggalipun laki-laki engkeng yata sedekah bisedekotin. Engkeng sedekah dengan suatu sedekah. Fa'akfaha lajeng tiang menekawan deleke. Le sedekah menekawan hatta la ta'lam simanuhu mayufiku yaminuhu. Ngantas-ngantas tangan kiwone, tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tangan kanannya. Akan mendapatkan yaitu naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang ugi ingkang gadhah sifat ingkang manahipun luar biasa ajrih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nalika tiyang menika wau dzakarullaha khalian. Tiang menika wau dzikir datang Allah, nyebut namanipun Allah, kaimutan Allah dalam keadaan sepi, fafadat aynahu. Lajeng tiang menika wau meneteskan air mata. Ngeta? Niki tiang menika wau tiang ingkang napa? Emut datang Allah Subhanahu wa taala. Sesuk niku angsal lawanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados perjalanan kula panjenengan Bapak Ibu niku terus sing tepi. Ngeta? Dados ning akhirat niku wal akhiratu khairu wa abqa. Langkung sae langkung kekal. Niki nek kula panjenengan hadirkan ya nalika kula panjenengan salat masyaallah ngeta insyaallah ra kalingan si liya-liyane ngeta. Kula panjenengan sesuk niku amal kula panjenengan ajeng dipun hisab dipun timbang kula panjenengan angsal nggih menika rapot catatan kula panjenengan. Ya. Tatas fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Tiyang ingkang dipun paringi kitab saking arah tangan kenane tengene ya dari arah tangan kanannya fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dewe bakal dihisab kan dihisab ingkang gampil ya ta ingkang mudah niki. Nah ditis datang Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Datas nalika kula panjenengan salat niku dipun usahakan memahami bacaan ingkang kula panjenengan baca niku insyaallah langkung nggih menika mendekatkan dengan kekhusyukan. Ya. Lajeng di antara ingkang saged menunjang kekhusyukan menika Rasulullah SAW menika ngendika mengatakan shollu sholata muwaddiin. Ya. Sholatlah kalian seakan-akan ini adalah sholat terakhir, ya, sholat perpisahan. Jadi nek kula panjenengan sholat niku kaya-kaya sholat sing terakhir, ya tau? Niku insya Allah sholatnya khusyuk, ya. Sebab napa iki sholatku sing terakhir, ya tau? Sholat terakhir. Dan suatu saat Bapak Ibu kula panjenengan akan mengalami dengan yang namanya sholat sing paling akhir. Sak durunge kula panjenengan tilar donya. Yakin apa mboten Bapak Ibu tilar donya? Yakin mboten menika panjenengan akan mati, ngeten? Yakin kula panjenengan dengan yang namanya kematian. Nek kula panjenengan sok lali, kula panjenengan mempersiapkan di diri. Sebab napa sik jenenge mati niku wis yakin, terkadang kula panjenengan sok lali, lek kula panjenengan golek sangu. Padahal Allah menika sampun ngendika, "Wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa." Golek bekal, sampeyan bekal ya kuwi takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu, ya. Terus bisa malih, monggo kula panjenengan kita hadirkan mana kula panjenengan niku kula panjenengan salat, ya. Lajeng kula panjenengan merasakan ini adalah salat yang terakhir sehingga insya Allah lebih mendekatkan kekhusyuan, ya, kekhusyuan. Lajeng dipun hindari hal-hal yang saged ganggu konsentrasi, ya, konsentrasi, ya. Sebab napa sing ganggu konsentrasi niku biasanya pun urusan dunia, ya. Mula nalika kula panjenengan dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan lapar kok makanan sudah siap saji, ya toh? Dalam keadaan lapar niku didahulukan makannya, kata niku, didahulukan makannya. Mboten ateges mangan luwih apik tinimbang salat. Ning kula panjenengan luwih apik kula panjenengan nalika maem kelingan salat daripada salat kula panjenengan kelingan maem, ya toh? Nek salat kelingan maem rak malah dadi ora khusyuk, ya toh? Niki. Ya, mula dahulukan dahulukan makan. Ya. Terus dipunusahakan ngagem pakaian sing mboten mencolok, ya, ingkang biasa mawon, tidak ingkang napa terlalu mengundang perhatian, ya. Yang ngapunten. Nek bapak-bapak biasanya pun ngagem sarung niku wonten merek, ngeten, wonten merek. Wonten sik merek Atlas, wonten sik merek Madimor, wonten sik merek Gajah Duduk, ngeten. Niki biasane le nganggo sarung kula mboten ngertos niki kesepakatan saking pundi, biasane le nganggo niku ten mburi ning ngisor ngoten niku. Nggih napa mboten bapak-bapak? Nggih. Ya, biasane letaknya di mana? Otomatis sing mburi rak moco, ngoten nggih. Otomatis sing mburi rak moco, ngeta. Dia nek moco terus batin akhirnya malah dadi ora kusuk. Wadimor. Atlas. Gajah Duduk. Nggih. Nah niki. Tulisan ternyata marake iso ngganggu konsentrasi. Saged mawon, ngeta saged mawon. Ya, napa meneh tulisan sing gedhe, ngeta? Tulisan sing gedhe ning kaos tulisanipun, ya. Mula nek saged niku ngagem bagian sing biasa mboten mencolok ning ora sah ana tulisan-tulisane. Nek saged ngeten niku, ngeta? Saged ngeten niku. Masjid niku nggih ngeten niku, masjid niku mboten sah terlalu napa niku wonten corak-corak, wonten sing anu malah ngganggu, niku malah makruh hukumnya, makruh. Ngeten niki pun sae, ngeta? Mungkin. Nggih. Termasuk ibu-ibu nyuwun ngapunten, ngeta? Ibu-ibu biasane pun kan urusane pun kaliyah rumah tangga. Nek njenengan ngersakake salat jamaah, nggih, lan bagi perempuan boleh, nggih, selama niku aman saking fitnah, niku boleh untuk jamaah wonten ing masjid. Ning ampun nganti kleru, ampun nganti kesupen, nek ning omah pas ngejangan niku dipateni, ngeten nggih. Sebab napa onten Bapak Ibu ngeta pas poso-poso kula wingi ngeta niku nalika ajeng salat subuh niku ngejangan ditinggal salat subuh nge. Akhiripun bali-bali wis gosong ngeten niku nggih niku semanten ugi sing do nyetetke banyu ning mboten diparung-paringi otomatis ngeten niku niku biasane pun nggih bali-bali wis lambah-lambah niku. Nggih, terus urusan sik kira-kira mengganggu niku dipun hindari. Mboten sah nyetir banyu, mboten sah ngeja, jangan ngeten niku. Nggih. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Niku masalah salat, nggih, masalah salat. Pembahasan biasanipun masalah salat niku dipun awiti kanthi masalah thaharah. Nggih menika bersuci, nggih. Bersuci. Melantun masjid, namanya pun masjid mutoharoh, ya, mutoharoh. Orang-orang yang bersuci. Ya. Lajeng biasanya pun masalah fikih. akan membahas masalah gimana toharoh kaitanipun kalih masalah air, sebab sing digunakake nganggo sesuci niku asale adalah dengan air, nggih, dengan air, nggih. Mula dipun kita akan nonton yang setengahipun kitab menika, namaripun kitab Al-Wajiz, nggih, fi fiqhis sunnah wal kitab Al-Ajiz. Dipun kita akan kullu ma'in nazala minas sama au kharaja minal ardi fa huwa tahur, ngoten niku, nggih. Saben-saben banyu sing medun saka langit utawa sing metu saka bumi fa huwa tahurun, moko banyu kuwi mau dihukumi suci, ngoten niku. Dados banyu udan niku angsal mboten kangge sesuci angsal, kangge wudu angsal mboten angsal, nggih. Banyu sumur, nggih, niku nggih termasuk banyu sing suci, boleh kita untuk mandi, nggih, boleh kita untuk nggih menika bersuci, nggih niki. Allah Subhanahu wa taala ngendika, nggih, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Wa anjala lan ingsun Allah wis nurun ke minas sama seko langit apa ma'an tahurun, banyu sing suci. Niki dalil wonten surah Al-Furqan ayat 48, nggih. Al-Furqan ayat 48 niku negasaken menawi banyu nggih saking langit utawi banyu udan niku suci, nggih. Termasuk banyu ning kali, ngeten ya, banyu kali utawi banyu laut niku nggih suci, ya niki. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, biasanya pun masalah fikih wonten kaitan pun kalih pembahasan hukum wajib, sunnah, makruh lan mubah, ngoten niku. Nah niki perlu kita bentenaken istilah sunnah, ngeta sunnah. Sunnah menurut nggih menika para ulama fikih niku maksudipun nek sunnah niku nek dikerjakake oleh pahala, nek mboten dipun kerjakaken mboten dosa. Salat niku wonten sunah-sunahipun salat. Contonipun apa? Maca nggih menika surat-suratan menika. Dados maca surat. Nek salat niku mboten maca surat, nggih to? Niku sah napa mboten salate? Sah, sebab meniku hukumnya sunnah, nggih niku. Dan sunnah wonten ing masalah fikih niku sesuatu yang dikerjakan itu dapat pahala, kalau tidak mendapatkan dosa. Mungkin hukum sunnah niki nek menurut pas membahas masalah akidah, nggih niku pun benten, nggih to? Sebab napa nate Rasulullah menika ngendika alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Wajib kanggo sira kabeh berpegang marang sunnahku. Niki Kanjeng Nabi ngendika nggih menika alaikum wajib. Ya, berarti sunnah teniki maksudnya apa? Tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih niki. Nggih. Atas nek sunnah istilah fikih niku kados mustahab, nggih, mustahab sunnah niku sami, nggih. Hukumipun niku sami utawi mandub, nggih, mandub. Nggih. Dan niki pentingipun kula panjenengan belajar masalah air, masalah mandi mawon ten Islam niku sampun dipun atur, nggih to? Ana menanipun mandi wajib. Nah, niki penting kangge tiyang ingkang sampun balik, nggih, napa malih ke sampun keluarga, niku penting kula panjenengan belajar mandi, nggih. Mandi niku wonten mandi ingkang cukup, wonten mandi ingkang sunnah, nggih. Mandi ingkang nggih menika sempurna, nggih to. Mandi sing cukup niku maksudipun apa? Nek kula panjenengan gebyur banyu saking mulai ujung rambut nganti ujung kaki kabeh kok teles, niku dipun arani mandi sing cukup. Niku nek dipun niati niki ngangkat hadas besar, niku mandine sampun sah, kata niku, ngerti? Niki misalipun apa? Misalipun kalau panjenengan udan, kata niku udan, ya, dalam keadaan junub, kalau panjenengan misalipun ngerti? Dalam keadaan junub, kertas nggih junub maksudipun, ya. Niku kalau panjenengan lajeng napa udan-udan ning kok diniati mandi wajib niku sah napa mboten? Sah, ngoten niku. Kok dilale mburi omah ana kali, kalau panjenengan langsung jebur bismillah nyebur ning niate mandi wajib niku sah napa mboten? Sah. Sebab napa? Niku wis kabeh lebus, ngoten niku. Nggih. Anten mandi ingkang sempurna. Mandi sempurna niku berarti sunah-sunahipun niku dipun lampahi, nggih. Iku lajeng napa? Mencuci kemaluan, lajeng dipun awali kanthi berwudu, dipun awali kanthi nggih anggota badan ingkang ingkang tengen, nggih, ingkang tengen, lajeng kiwa, nggih. Mungkin lajeng terakhir kaki. Niku maksudipun apa? Niku namanipun mandi ingkang sempurna, nggih niki. Terus masalah mandi mawon niku onten aturanipun utawi onten tuntunani tuntunanipun nggih. Wa wabakin ala tahuratihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhrut an itlaqihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam diniswah nggih. Dados air menekawa senantiasa tetap wonten ing kesucianipun srajanto onten barang ingkang campur nggih, barang sing suci nyampuri dateng nggih menika banyu utawi nggih banyu menika wau selami mboten nggih menika ngedalaken saking kemutlakanipun nggih ta niki. Dados asalipun tetep ngateni ku banyu niku dipun hukumi suci nggih, dipun hukumi suci. Lajeng masalah najis nggih. Wala yuhkamu bi najasatil ma' wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha nggih. Lan mboten kula panjenengan saged ngukumi banyu niku onten najis utawi banyu sing najis senajan to onten najis sing nyeblung ten niku wau kejaba banyu niku berubah gitu, berubah ambune, berubah warnane gitu, lajeng berubah napa rasane ngeten niku nggih. Dados ambune, warnane, rasane niku nek sampun berubah berarti niku sampun mboten mboten suci niku nek onten najis sing sing mencok utawi sing nyebur ten niku wau. Nah, coba masalah najis. Napa mawon sing perkara sing najis. Ya niki penting kula panjenengan selaku tiyang Islam niku ngertosi perkara-perkara sing najis. Napa mawon barang sing najis niku, nggih ta. Saderengipun perlu dipunaturaken wal aslu fil asyai al ibahah wat tahurah. Asal perkara ning donya niki mau asalipun menika boleh lan suci. Dados pakaian makman asalipun apa boleh kita makan, boleh kita pakai. Asalipun ngeten niku. Nyata dados nek urusan donya niku asale boleh kita manfaatkan, ngeten niku. Mungkin nek urusan ibadah asale niku mboten pareng dipun kerjakaken kejaba wonten dalil, nyata. Terus mboten saged kreasi ndamel piyambak urusan masalah ibadah mboten saged. Ternek urusan inggih menika muamalah urusan donya kabeh niku asale minuman makman asale niku boleh kita makan nggih, kejaba ana dalil sing larang. Nah niku baru kita tidak boleh makan. Termasuk ni masalah niki, asal segala inggih menika sedaya perkara niku wau al ibahah boleh lan suci. Faman zama najasata ainin ma fa'alaihi bidalil ya. Lantian ingkang nganggep menami niku perkara sing najis niku kedah onten dalili ya. Sebab niki agami Islam niku dibangun kanthi dalil Al-Qur'an lan asun as-sunnah. Ngeten niku ya. Dados mboten saged oh, kira-kira iki najis, kira-kira iki suci, mboten saged kira-kira ngeten niku. Sebab napa malih hukume masalah najis ya. Niku kedah nderek syariat agami agami Islam. Wa mimma qama dalilu ala najasatihi lan ing antafsipun dalil ingkang nunjukaken najisipun siji baulu adami wa ghalituhu air kencing manusia lan kotoranipun. Ya niki mboten saged dipun tawar-tawar ngeten niki hukume najis ya, hukume najis ya. Dalilipun apa? Hadis saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'atukum bina'laihi alda fa inna turaba lahu tahun ya. Apabila salah seorang kalian itu menginjak ya, dengan sandalnya yaitu kotoran, maka sesungguhnya tanah itu akan menjadi penyucinya kata niku ya. Dados carane ngresiki sandal ya niku nek kena najis ya niku saged kali siji ngagem air diresiki nganggo banyu. Nomor loro niku namung diresiki ngangge anah niku wau. Ya. Nek wong Jawa ngarani dikesoki ngoten niku nggih. Ya. Kertas dikesoki. Ya. Nggih. Dibersihkan dengan yang menika turab nggih utawi tanah nggih, dengan tanah itu akan menjadi penyuci, penyucinya ngoten niku. Nggih. Niku dalil napa? Nggih menika najisipun kotoran. Lajeng dalil nang nggih menika najisipun air kencing manusia. Niku wonten salah satunggalipun tiang Arab Badui. Nggih. Terus Arab niku nggih werna-werna, wonten Arab kutha, ngeta, wonten Arab Badui. Niku Arab Badui niku Arab sing manggone niku teng gunung, ngeta. Cirine napa wong Arab Badui niku mboten kenal unggah-ungguh, ngeta. Tidak kenal sopan santun. Mula nek wonten tiyang sik nyebut namanipun Rasulullah langsung nyebut namanipun Muhammad ngeten niku kemungkinanipun siji wong Arab Badui, loro nggih menika malaikat ngeta, malaikat niki. Lah tiyang Arab Badui niku wong sing napa niku tidak punya atau kurang dalam masalah sopan santun nek basa Jawane niku tata krama ngeten niku. Anna Arabian bala fil masjid ngeta. Ontos walaupun tiang sehingga Arab Badui ini kau tiba-tiba ten masjid ngeten niku nyuwun ngapunten seni kencing Bapak Ibu. Masya Allah ngeta. Kalau mboten kula panjenengan mboten saged bayangke tiba-tiba ana ana wong ngeta mlebu ning masjid terus pipis ngeten niku. Kula panjenengan kinten-kinten nesu napa mboten? Nek ana wong tiba-tiba ning masjid ngeta, masjid Jami ngeten niku, ning pojokan ngeten niku lajeng pipis. Niki tak mire nesu napa mboten? Nek Kanjeng Nabi mboten nesu ngeta. Amin kita ambil aja nusul apa betul. Anak Arabian bala fil masjid. Faqama ilahi ba'adul qawm. Ya, lalu sahabat ya, niku wis napa nuh. Iku masjid kok tinggu. Kok malah gue pipis. Wah, gih dok. Ini ku wau. Ya. Akan napa niku menghentikan. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Ini Kanjeng Nabi menikah ngendika mengatakan. Da'uhu biarkan. Neng mau sikit. Ya tau. Entenono. Nganti rampung. Ngata niku. Ya. Wala tujrimuhu ya. Maksudnya pun apa? Wala tertau baulahu. Jangan engkau putus ngeta. Dados nek pipis niku ngeta. Niku nalika pas Arab Badui niku pipis, jangan diputus di tengah jalan ngeta. Kon ngrampungke Bapak Ibu niku ta. Niku kula panjenengan boten saged bayangke akhlakipun Kanjeng Nabi niku luar biasa ngeta. Begitu mulianya, begitu luar biasanya, gitu. Nesu mboten, gitu. Ana wong pipis kon teruski, gitu. Sampai rampung, ngoten niku. Niki memang napa? Memang secara medis niku kurang bagus Bapak Ibu nek tiba-tiba pas pipis langsung napa? Diperdot, ngoten niku. Pertama niku nek langsung dipun cegat ngoten niku wau, langsung diarep ngelekke niku wau misale pun langsung lunga-lunga-lunga, otomatis najise ten pundi pun pundi tembu dengan berarti saya angel yang resi teng resi ini niki. Di samping niku nek dicekak ning tengah dalan ngeten niku pas tengah-tengah pipis kok dipedot ngeten niku saged ngakibatkan sakit ngeten niku sakit nggih niki. Qala falama farga ta'abidalwin min ma'in ya fasabbahu alaihi. Nalika sampun rampung lajeng Rasulullah niku mau perintah sebatas mendet nggih menika ember kon ngiseni banyu ngeta banyu fasabba alaihi lajeng digebyurke najis niku wau. Nah niki siji faedah sing hadis menika wau nunjukke menawi air kencing manusia niku najis. Buktine napa? Rasulullah SAW niku perintah niku kon gebyur kata niku, kan membersihkan nggih menika air kencing mau. Berarti niku nunjukke nek air kencing niku najis nggih niki. Nggih. Nomor kalih pun kakah niku para ulama mendet pelajaran saking hadis menika wau, nggih menika wau diantaranipun membedakan antara orang yang sudah paham dan orang yang belum. Ngeten niku, ngeta. Dados nek wong Arab niku rak wong mboten kenal sopan santun, pemahamanipun sedikit, ngeten niku. Nah, niki menyikapi ini pun nggih benten, ngeten niku, nggih. Beda. Dadi masing-masing tiyang niku kan karaktere beda-beda. Carane nyikapi ya beda, ngeten niku. Ya niki. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nggih. Dados hadis menika nunjukaken nggih menika najisipun nggih menika air kencing menika. Lajeng nomor tiga ini pun perkara sing najis niku madi. Nomor sekawan al madi, ya. Air madi, anten air wadi. Niku kali-kali pun najis. Ya. Nomor niku air madi, fawa maun abiyat rokiqun lazijun yahruju indah syahwah la bisyahwatin wala tafakin. Ya. Air madi niku air ingkang putih, ya. Engkeng pekat, kata niku. Engkeng nalik keluar medan niku nalik ke sahwat utawi mboten sahwat, najeng mboten memancar, kata. Walayakubuhu futur. Neng nalik ke medan niku mboten ngakibatkan tiang mereka lemes. Ya, niku namunipun air mati. Warubamala yuhasu bihurujihi. Terkadang tiang mereka mboten sadar nek niku air mati niku wau medan. Ya. Wayakunu dalika lirojulin wal mar'ah, ya, lirojuli wal mar'ah. Terkadang medal air mandi menikawo saking laki-laki utawi perempuan. Dados sami, kadang perempuan ngisaget, laki-laki nggih ngisaget. Bahwa najasun lan iki termasuk perkara sing najis, ya. Perkara sing najis. Hadis saking Ali bin Abi Thalib, ya. Ali menekang ketika kuntu rajulan madaan. Saya adalah orang yang seorang laki-laki yang sering keluar air mandi, kata niku. Wa kuntu astahyi an as'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallam karena anaknya, ya. Karena apa? Abu Thalib Ali menikah mantunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lajeng Ali menika perintah dumateng salah satunipun tiyang namung Mikdad nyata. Lajeng ngendikaken perkara niku wau. Lajeng Kanjeng Nabi menika ngendika, "Yaksilu dzakarahu wa yatawaddo." Ndaklah dia menyuci kemaluannya dan dia berwudu. Perintah Rasulullah sallam supados mencuci nggih menika kemaluan lan berwudu niku nunjukaken menawi air mandi niku najis, ngeta niku. Lajeng air wadi, bahwa maun abiyat, sami nggih menika banyu ingkang medal ingkang putih keluar saking kemaluan, ya. Yakhruju ba'dal baul, niki medal sak samenipun kencing utawi pipis. Bahwa najasun, niki perkara sing najis, ya. Niki penting Bapak Ibu sepatus napa, sebab kula panjenengan salat niku lak dipun syaratakaken sebatas kula panjenengan pakaianipun niku suci, pakaianipun suci, tempatipun suci, ya niki. Dan ini penting pun untuk pandangan belajar. Ini menika mengenal masalah najis menika. Lajeng rong satu mala yukal lahmuhu. Sampai jam berapa? 24.45. Ini boleh untuk makan tak? Oke. Bapak Ibu boleh untuk sambil makan minum nggih. Silakan monggo. Pokoke intine ngajine santai mawon, ya. Jenengan saged ngunjuk dahar iki kula ingkang maos ngeten. Ingkang maos. Nggih, santai mawon. Kotoran dari suatu hewan yang hewan tersebut la yukal lahmuhu, tidak boleh dimakan dagingnya, ngeten niku. Ya ta? Niki sing dipentakaken kotoran, ya, kotoran kewan, sing kewan kuwi mau mboten dipun maem dagingi, niku najis. Ya. Berarti kosok wangsulipun, ya, kebalikannya, ya, niku nek ana kotoran saking sunggalipun kewan, sing kewan kuwi mau oleh dimaem dagingi, ya, nek ten kita menika, niki ngendika kita menika al wajis niku wau nek kula napa niku lingarane niku nderek nggih menika mazhab Hambali ngeta niku mboten najis nggih mboten najis senajan to mbok pilih nek mazhab sanes saged mawon ngaran najis nek niki mboten ngeta niki mboten nyuwun ngapunten nek pitik niku daginge oleh dimaam napa mboten ngeta boleh pareng ngeta boleh pareng. Berarti nek nderek nggih menika kitab menika nggih nderek kitab menika kotorane mboten najis nggih mboten najis ning mboten ateges nggih mboten ateges najan tok niku ora najis ora terus mentang-mentang ning masjid terus nggawa Oh terang nggih. Nggih, dados sapi nggih. Termasuk napa? Kotoran sapi. Sapi niku ora angsal dipun maem dagingi, nggih ta? Kotorane mboten najis, nggih. Dados nek niki masalah najis utawi mboten, nek ten kitab menika dipunaturaken mboten najis, nggih, mboten najis. Nek niku mau mboten semata-mata terus senajan to mboten najis terus napa? Terus niku wau ten pundi-pundi nggawa niku wau kotoran mboten, nggih ta? Niki. Lajeng damul haid, darah haid. Nah niki darah haid niku najis. Nah ibu-ibu niki perlu dipunjagi. Niki menika masalah darah haid menika wau. Nggih. Lajeng sak lajengipun niki menika lu'abul kalbi, air liur anjing, ya. Niku sing najis, air liur anjing. Mula caranya pun nyuci air liur anjing mereka wau. Walau sekalipun hadis, ingkung hadis mereka sahih dimunawarakan Imam Ibnu Majah dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW mereka ngendika, tahuru ina'i hatikum idha wala kofihil kalbu. Suci ini bejana, bejana itu sakit piring, sakit gelas, nyata, tanya perkakas, intinya pun bejana. Niku idza walaqa fil kalbu menawa didilat anjing segawon kata niku ayaksilahu sabu marad ya niku sepatas dicuci ya niku ping 7 ya ulahuna biturab sing pertama kali ngagem tanah kata niku terus nek onten bejana piring gelas utawi napa kemawon niku kok didilat nggih menika anjing niku carane lem bersihkan ping resiki niku nggih ping 7 nggih ping 7 sing salah tunggalipun utawi pertama kali niku ngagem tanah nggih ngagem tanah niku caranipun nyuci du'atul kalbi nggih menika air liur anjing nggih air liur anjing mulut yang Islam niku nek mboten wonten kepentingan nggo napa njogo tanaman niku mboten sah ngingu anjing. Sebab napa? Niku mengke malaikat rahmat mboten mlebu, ya. La yadkhulul baita, mboten ajeng mlebu. Terus nggih menika wonten sekalipun rumah, nalika omah kuwi mau ana kalbun nggih menika anjing. Wala nggih menika suratin, ya. Termasuk ugi nggih menika gambar utawi patung, ya. Lajeng almaitah bangkai, ya, bangkai. Iki bangkai niki najis, ya, bangkai. Ya. Wonten kalih bangkai sing mboten najis. Nggih menika maitatus samak wal jarot. Nggih menika bangkene iwak karo belalang, ya. Dados iwak niku niku senajan to niku napa niku wis sedina rong dina niku mboten dipun hukumi bangkai ya mboten dipun bangkai wal jarot niku belalang ya belalang nek ten Wonosari lenggal wonten namanipun payek walang ngeten payek waleng walang nate ngrasake napa dereng nggih sami kula nggih dereng Rasulullah SAW menika ngendika uhilat lana maitatani wa damani dihalalke nggih datang pulos toyo maitatani dua bangkai dan dua darah ama maitatani adapun dua bangkai falhautu wal jarot yang menika ikan lan belalang amat damani falkabitu patihal dua darah niku wau ati lan limpa ya iki atas wonten pengecualian nggih menika bangkai termasuk bangkai sing napa maitatun malata malahu sa'ilun ya maitatu malata malahu sa'il bangkene kewan sing boten wonten darah sing mengalir contohnya apa contohnipun menika kadubat contohnipun laler kata laler lajeng wanamel nggih menika semut wanakel nggih menika lebah nah, niku mboten dipunanggep nggih menika bangkai, nggih niku termasuk sing suci. Nggih, masalah bangkai niki perlu kita aturaken Bapak Ibu, perlu kita mbetenaken namanipun hayatun mustaqirah, hayatun madbuhah. Terus terkadang nyuwun ngapunten, ten pasar niku kathah tiyang napa niku menjual bangkai, nggih menjual bangkai. Nek ayam niku sepados halal dimaem dagingnya kudu disembelih, disembelih kanthi syar'i. Pedot urung ngendika urate, nggih. Dados nek wonten ayam kok mboten dibelih, berarti niku mboten oleh dimaem. Sebab wonten sawetara jamaah niku nyuwun pirsa, nggih, Ustaz, saya dapat makanan atau ayam dibungkus ngagem kerdus dan ternyata tidak ada sayatannya. Mboten wonten sayatan, berarti niki bangkai, nih berarti niki bangkai. Sebab apa mboten disembelih, disembelih, ngerti niki. Nggih, niku pertama. Nomor kali sembelihane pun kudu terputus, nggih. Sebab ngapunten kata sembelihan niku ngawur, ngerti niku. Ngawur pun apa? Namung dicuwek, ngerti niku. Namung dicuwek, utawi napa? Namung mboten pedot, sing penting dene mboten pedot. Niku termasuk nggih menika mboten sah, nggih, mboten sembelih, mboten sah sembelihanipun, nggih. Sembelihanipun iki ngati-ati Bapak Ibu. Nek kula panjenengan tumbas ayam, didelok gulune lehere niku, niku pedot napa mboten, nggih. Nek namung bolong setitik nika, berarti niku mboten terpenuhi syarat sembelihan. Nggih, niki ngati-ati Bapak Ibu, sebab hubungane kalih bangkai napa mboten. Nggih, mboten mergo iki sing penting mati, mboten masalah mati. Sing penting niku lek nyembelih niku syar'i napa mboten, bener napa mboten. Nah niku. Sebab nanti enten dipeselidiki kalih menika badan masalah halal haram niku wau. Wonten nggih menika survei datang sanipun pedagang soto ayam, ya, soto ayam. Yang mboten kleru wonten ing jalan Bugisan. Niku sidak, ya nggih menika disidak enten niku wau. Lajeng dipuntingali, ya pura-pura tumbas dipuntingali, nggih menika pas kepala, ngeten di kepala. Akhiripun diteliti, kepala niku ternyata napa? Niku mboten terpenuhi syarat penyembelihan, ngeten, mboten terpenuhi syarat penyembelihan. Sebab wonten sik do nganggep mboten niku. Semakin wonten darah ten jero niku semakin gurih ngeten niku ngomong, ngeten. Nah niki nggih termasuk mboten bener, ngeten mboten bener. Padahal nek jenenge darah niku niku kathah nggih menika bakteri utawi kuman, nggih kuman. Niki hati-hati. Nggih. Nek misalnya pun kula panjenengan gadah ayam, nggih, omah kula panjenengan ten mergi, terus wonten ayam sik ketabrak motor, misalnya pun ketabrak motor. Lajeng glebeg-glebeg ngendi kok, nggih to? Nah niki niku nek le glebeg-glebeg niku tesih kuat, ngoten niku, tesih kuat kula panjenengan tesih oleh beleh, ngoten niku. Tur nek niku wis sentik-sentik, nggih to? Ngertos sentik-sentik Bapak Ibu, nggih to? Sentik-sentik wis arep mati, ngoten niku. Wis arep mati niku mboten oleh dibeleh, nggih. Sebab mengke matine niku mboten mergo disebeleh, ning matine mergo ketrindes, nggih. Mergane napa? Ditrindes. Iki perlu dipun katosaken, nggih. Nggih to mboten terus apa niku, wah isih hangat dibeleh-beleh. Mboten masalah anget, masalah mboten. Nggih to katane sak niku isih hangat isih ngono. Mboten nggih to dipun delok niku nek tesih brigas nggih kecil-kecil tenis sitih brigas niku boleh disembelih ini pun gimana hayatun mustaqirah nggih to urip sing tesih kuat ngoten niku nggih tur nek urip ingkang sampun maduha ingkang napa sampun sentik-sentik wis arep mati nika mboten oleh dibeleh nggih niki termasuk napa sepatus kula panjenengan paham nek dong pas Idul Adha pas kurban ngoten niku kathah napa niku pemahaman ingkang perlu dipun lurusaken nggih kadang untuk sing mami niku nek dibeleh ping pindho ora halal dipun delok riyin ya nate kejadian tenan niku kula ngoten niku wonten mbah kaum niku mbeleh sapi gitu. Lajeng dipun rangsangi ngangge napa debok ngene. Mungkin mbah kaume dereng pengalaman atau dibelah itu ngangge ternyata kok sik kena debok ngoten. Jadi sapi ini lari namun kena sepidik. Otomatis kan terus diangkat dengan entah sih non buah diangkat meneh dibalikin meneh orang sah. Nah ini perlu diperlesankan, gitu. Dan perlu diperlesankan. Ini kan berarti dereng dibeleh, gitu. Dereng dibeleh namun malih namun kena sepidik. Ya intinya pun apa? Selama niku segera, fauron kata niku segera. Misalnya pun beleh tengah-tengah beleh, lajeng apa? Pesone lepas kata niku. Apakah boleh kita ulang selama niku cepat boleh, gitu? Boleh. Ya niku. Dan apa? Selama niku tesih wonten hayatu mustaqiroh atau tesih kuat tesih bergas, niku boleh diulang kata niku. Dan niku sah dan niku halal kata niku. Ya niki. Terus niki perlu sebatas kula panjenengan mangertosi pundi sing bangke lan pundi sing mboten lan keto atos-atos nalika tumbas ayam wonten ing peken nggih wonten ing pasar dipun tingali sembelihanipun nggih kira-kira memenuhi syarat penyembelihan utawi mboten sebab mungkin nek mboten berarti niku bangke nek bangke niku berarti haram dimakan nggih niku atos-atos dimenika nalika padaran mereka wau makem-makman ingkang haram saged dalarani saged ngakibataken dungane mboten dipun kabulaken ayulah min nabata min suhtin fannaru awla minhu daging napa mawon ingkang tumbuh saking perkara ingkang haram niku neraka luwih pantes. Mekaten para bapak ibu ingkang saged dataraken insyaallah nggih. Insyaallah kita lakukan niki intine pun dalam menika istri pun kula niku namung banjeli nyata banjeli. Nggih, sakderepun kita akhiri mbok bilih ngaten Bapak Ibu ingkang badhe tanglet. Niki acaranipun tanya jawab. Nek mboten alhamdulillah. Atau mboten ibu-ibu. Moga ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mendika fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya cilaka wong sing salat sinten niku alladzina hum an salatihim sahun dia ingkang lalai anggenipun salat lalai niku benten kalih lali ngeta nek lali niku boleh menulisan niku kadang sok lali rokaate niku kadang kula panjenengan sok lali niku mboten napa-napa nggih ning sing mboten oleh niku lalai nggih lalai lalai niku lalai napanipun siji dipun terangkan wonten ing kitab nggih menika tafsir Ibnu Katsir dipun sebataken siji nglalekke wektune wong sing do seneng rendi-rendi sonat menunda-nunda waktu sonat niki khususipun ibu-ibu nggih ingkang ibu-ibu menika wau dipun parengaken boleh untuk sholat di rumahnya tapi nyata aja sok ngrendi-ngrendi sholat duhur niku antaranipun jam 12 nganti jam 3 misalipun ampun ngantos mendino sering le sholat duhur jam 3 kurang seperempat nyata niku niki nek mendino mboten wonten alasan napa-napa kok jam 3 kurang seperempat angger jam 3 kurang seperempat niku sonat nek kok salat zuhur niku saged dipunwastani wong sing sonate lale ya terancam fawailul lil musallin ya niku nomor kalih wong sing lale niku napa sinten tiyang sing lalekke rukun-rukun sonat terutama tumaknina. Jadi nek salat niku do cepet-cepetan ngeta niku salate ora sah ya. Nggih, dados ngapunten nggih, salat niku mboten kok sing cepet sing napa niku sing juara niku mboten, ya ta. Ya, mula nek ana wong salat 23 kok namung 7 menit niku berarti ngentres ngono. Nyata mboten ngaten niku, mboten sing cepet niku sing juara mboten, ning sing khusyuk nyata. Tumakninah niku napa? Kula panjenengan nalika rukuk, rukukipun sempurna, le maca bacaan yang sempurna. Nggih, antarkan telus kedap, ajeng ittidal, Allahu Akbar, ngaten ajeng maca, sami Allahu liman hamidah. Sujud nggih pengaten, dadi le maca sempurna, ruas-ruas menika nggih, nggih menika sempurna anggenipun rukuk lan sujud. Mboten sah cepat-cepat ngeta tak buru-buru nggih niku. Ya niku diantara apa? Diantara ya ingkang nggih menika dipunarani wong sing nglalekke salat. Ya, berarti sing ndadosaken khusyuk salat niku wau siji menghadirkan maknane salat, menghadirkan hatine atine melu salat niku wau sebatas kula panjenengan susuk niku wau salat nggih menika atine melu salat sebatas kula panjenengan atine melu salat dipahami sing diwa sing diwaca nggih niku wau. Lajen nah, nomor kalih niku kelataraken sallu salat tamwadiin salat sirah kaya-kaya salat sing terakhir ya salat yang terakhir ngeten niku niku nggih penting memahami bacaan-bacaan salat niku nggih penting sebatas kula panjenengan nggih menika wau langkung khusyuk meninggalkan utawi menghindari urusan-urusan sekira-kira ganggu salat nggih lajeng gambar-gambar tulisan-tulisan dibener pakaian sing mencolok niku dipun hindari nggih nggih niku atas sebatas kula panjenengan langkung khusyuk antak butullaha ka'annaka taruhu. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kula panjenengan niku melihat Allah. Nek mboten merasa diawasi, muraqabah. Menika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek kula panjenengan salate niku diawasi, merasa diawasi Allah, niku kula panjenengan insyaallah salate khusyuk ngoten niku. Nggih niku nggih, Bu. Nonton boleh? Ini mboten-mboten, mbeleh mekaten sepisan malih kata kelewatan estu nyuwun pangapunten. Monggo pangosan mungkin dibutuh kalian MC. Kang kula akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dumateng Ustaz Dwi. Awit saking ilmu ingkang sampun dipun ucarakan dumateng kita sedanten. Salat singipun monggo dedhaharan wonten ing kajeng para ibu kalih para bapak semoga dipun murahi. Oh sampun telas insyaallah niki bapak-bapak taksih Ibu. Soalnya mesinipun seket bapak. Nggih. Menawi mekaten amargi adicara sampun dungkap dalu semoga adicara ning dalu menika kita tutup kanthi maos hamdalah alhamdulillah kula kinten cekap kula minangka MC wonten ing dalu menika nyuwun pangapunten menawi gadah kathah kelepatan dumateng para bapak ibu standar kulorah cekap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sini ya. rumahnya agak jauh ya, dari sana kan jauh. Iya, dari Mataharam apa? Nggih, tapi cuma sakit menawi ngono. Medal PKU Gamping. Terus mudun. Terus selatan. PKU Gamping. Nggih, selatan belok kiri. Dadi kan bibar PKU Gamping menika agak-agak macing sekedhik mungkin wonten pertigaan apa maju niku berarti ngulon nggih nggih tasik ngulon sekedhe tapi tasik PKU-ne tasik ketingan niku langsung kelas gitu kidul nggih iki mungkin mana apa mari sat mandat mungkin kanan langsung akan mergi pripo kelas lurus terus ngikuti mergi pun PKU gitu ya mergi ketingan kalau gimana dalam mereka cepet nih sudah lu MPP nggak main lu ya lu kereng lu ker karena tetapnya anu kebiasa. Iya. Kalau balon pertama enggak tahu. Dari cerita ya. Jadi kan sana. Kalau ke sana enggak ada jalan ya. Anten. Menawi nikah terus mereka nopo ketik. Mereka itu. Nopo kan sing riko kuwi. Jadi sing arah Mutuharo. Nggih. Terus Ngalor, terus Mulon. Terus oke, ini saat paling nama mungkin tembusi pun atau gunilin saya kan ini dokter di sini. Nah ini kok saat dari tugi mereka kan mereka ini pun mungkin saya kan sawah-sawah gede UM gede gede UM komen wonten nah, mungkin medali pun gak cakap ngebel sekitar ni. Nah, kan tepat naik ulas saking lebih rekrut ni. Penak dari sana ya, lebih berurus lagi ya. Ini jalannya tadi mana ya dari bawah ke atas ni, corcoran ini, main cor itu ya. Ini kau pernah sekolah tak? Nek seng niki nawa? Cek niki, cek niki. Oh, niki gay, niki cor, niki mungkin mandat, terus bentak langsung saat medal ni kau nonton pergi pomen pergi beri kau kades disuaikan sebenarnya pun jalan atas ini sih nanti rencana bisa view cukup beri ini maka sah tahu ke sini ya bingung tadi ya. Saya kira cuma dekat dokter di sini itu ya, ternyata ke sini jauh sekali. Ini warga ini berarti tinggalnya di mana ini? Yang datang ke sini? Mana ini pusat? Dusun-dusun sekitar apa ini? Kalian mungkin wantar sih dusun yang berarti mereka arah jalan wantar sih kalau mancar sih. Ngidul pasti tapi nggih jalan sik menuju wong nggih. Kenawi itu nantinya. Mboten ten mergi nggih, gitu. Mboten masuk. Gitu ya, saya tanya langsung kan. Sorry. Kamu sudah. Oke. Jadi. Ini. Karena lupa.